بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan As-sadisu, pembatal keislaman yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabillahi au iqabihi kafara. Barang siapa mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul alaihi salatu wasallam atau ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau siksaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, السادس من أنواع الردة yang keenam dari macam-macam kemurtadan الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات. Mengolok-olok apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, atau mengolok-olok sesuatu yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun sesuatu tersebut termasuk dari amalan-amalan yang hukumnya sunnah dan mustahab, kesiwaki, seperti bersiwak, waqassi syaribi, memotong kumis, wa akhdhi sya'ril ibti, mencabut rambut ketiak, wa taqlimil adhafiri, memotong kuku, idastahza'a bihi sawara kafiran. Apabila seseorang mengolok-oloknya, maka dia kafir. Ad-dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala, dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka pasti akan mengatakan kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, wahai Nabi, kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian meminta uzur, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. فَالَّذِي يَسْتَهْزِئُ بِشَيْءٍ mimma ja'a bihi ar-rasulu fardhan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil islami. Maka orang yang mengolok-olok sesuatu dari apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu sesuatu yang hukumnya fardu atau wajib, fardu dengan wajib semakna, atau sunnah, maka dia murtad dari agama Islam, iyadan billah. Ma balukum billadhi yaqulu. Bagaimana menurut kalian dengan orang yang mengatakan i'fa'ul lihyati wa haffush syaribi wa akhdhul abati wa ghuslul barajimi hadhihi kushurun, memanjangkan, membiarkan jenggot, menipiskan kumis, mencabut rambut ketiak, mencuci sela-sela jari, ini adalah sekedar kulit semata, yaitu kulit dari agama ini. Yang mereka inginkan dengannya adalah ini perkara-perkara yang tidak penting. Hadza huwa al-istihza'u bi dinillahi 'azza wa jalla. Inilah dia mengolok-olok agama Allah 'azza wa jalla. Idza qalu hadza asy-syai'a walau kanu hum ya'malunahu fa innahum yartadduna 'anid din. Apabila mereka mengucapkan ucapan ini, meskipun mereka mengamalkannya, maka sungguh mereka murtad dari agama Islam ini. Iyadan billah. Lianna hadha tanakkusun lima ja'a bihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hal ini merupakan celaan terhadap apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. فالواجب تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامها. Maka yang wajib adalah mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. وحتى لو أن الإنسان وقع في شيء من المخالفة لهوى في نفسه فَإِنَّهُ يَحْتَرِمُ سُنَّةَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَرِمُ السُّنَنَ وَيَحْتَرِمُ الْأَحَادِيثَ. Dan bahkan seandainya seseorang terjatuh ke dalam sesuatu dari penyelisihan karena hawa nafsunya, maka semestinya ia tetap memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan sunnah-sunnah, memuliakan hadis-hadis, wala yaqulu hadhihi kushurun, dan tidak mengatakan bahwasanya semua ini hanyalah kulit belaka, yaitu perkara-perkara yang tidak penting. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan, والدليل قوله تعالى, dan dalilnya, dalil yang menunjukkan pembatal keislaman yang keenam ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Katakanlah, wahai Nabi, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian meminta uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan, سبب نزول الآية أن جماعة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم fi ghazwati Tabukin wa hum muslimun. Sebab turunnya ayat ini adalah bahwasanya sekelompok orang yang bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam dalam perang Tabuk, dan mereka adalah muslimun, kaum muslimin. Thumma fi majlisin saru yaquluna, kemudian dalam sebuah majlis mereka mengucapkan, ma ra'aina mithla qurra'ina ha'ula'i, kami belum pernah melihat yang semisal dengan para qurra kita ini, para pembaca Al-Quran ini. Akzabu al-sinatan wa arghabu butunan wa akzaba al-sinatan wa arghaba butunan wa ajbana inda al-liqai, yang lebih dusta lisannya, yang lebih rakus perutnya, yang lebih pengecut tatkala berjumpa dengan musuh. Ya'nuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, yang mereka maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, yaitu mereka mencela Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau dengan paling dusta lisannya, paling rakus perutnya, paling pengecut, penakut tatkala berjumpa dengan musuh. Wa kana ma'ahum syabun min as-sahabati faghtaza min hadzal kalami, dan tatkala itu bersama mereka ada seorang pemuda dari kalangan para sahabah radhiyallahu anhum, lalu ia pun marah disebabkan karena ucapan ini. Wa dhahaba yuballighu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bima qalahu al-qaum, dan ia pun pergi menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam apa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut. Fawajadal wahya qad sabaqa, lalu ia pun mendapati bahwa wahyu telah mendahuluinya, yaitu telah turun wahyu kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang ucapan mereka sebelum ia menyampaikannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faja'al qawmu ya'tadhiruna lima amilu lamma alimu anna ar-rasul tala'a ala ma dara fi majlisihim. Maka datanglah orang-orang tersebut meminta uzur tatkala mereka mengetahui bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah mengetahui apa yang terjadi di majlis mereka, yaitu ucapan tersebut berupa celaan, olok-olok terhadap Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Wa qala wahidun minhum وتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب. Dan salah seorang di antara mereka berkata dalam keadaan ia bergantung pada tali kekang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi alaihi salatu wassalam sedang mengendarai unta tersebut. Wa qala, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, innana natahaddatsu haditha raqbin, Wahai Rasulullah, kami hanyalah berbincang-bincang sebagaimana percakapan para pengendara, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Naqta'u bihi 'ala as-safari, yang dengan perbincangan tersebut kami memutus, menghilangkan beratnya perjalanan jauh. Ma qasadna al-istihza'a, kami tidak bermaksud mengolok-olok. Wa innama qasadna al-mizaha, kami hanya bermaksud bercanda saja. Wa innama qasadna al-mazha, kami hanya bermaksud bercanda. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menoleh kepadanya, kepada orang tersebut. Wa innama yaqra'u alaihi hadhihi al-ayata, dan beliau hanya membacakan kepadanya ayat ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan sungguh, apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka pasti mengatakan kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian meminta uzur. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Lahidh qawlahu qad kafartum ba'da imanikum. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Fadalla ala annahum qabla hadhihi al-maqalati kanu mu'minin. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka sebelum ucapan ini adalah orang-orang yang beriman. Falamma qalu hartaddu 'anil islami. Kemudian tatkala mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka pun murtad dari Islam. Wahum yaquluna hadha mazhun. Dalam keadaan mereka mengatakan bahwa ini adalah candaan semata. Lianna umuraddini la yumzahu fiha. Karena sesungguhnya perkara-perkara agama tidak boleh untuk dijadikan bahan candaan. Faqad kaffarahumullahu ba'da imanihim. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghukumi mereka dengan kekafiran setelah keimanan mereka. Nas'alullaha al-afiyata. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, pembatal keislaman yang keenam, yaitu mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul alaihi salatu wassalam, atau ganjaran pahala Allah azza wa jal, atau hukuman atau siksaannya. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah menjauhi candaan, senda gurau, olok-olok, cemoohan, celaan terhadap agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. hati-hati apabila berkata, baik itu bercanda maupun serius. Jangan sampai keluar dari lisan kita cemoohan, olok-olok, ejekan kepada sesuatu dari agama Rasul alaihi salatu wassalam. Dan bahkan tidak hanya dalam bentuk lisan saja. Karena terkadang olok-olok, ejekan itu dalam bentuk isyarat. Ini juga dijauhi. Intinya, jangan sampai kita mengolok-olok, mencemooh, mengejek sesuatu pun dari agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam ini. Dalam bentuk apapun, apakah itu dalam bentuk ucapan dengan lisan ataukah isyarat dengan anggota badan kita. Jauhi segala bentuk cemoohan, ejekan, olok-olok terhadap agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.